طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Balad sampai pada ayat yang ke-10. Kita lanjutkan pada ayat-ayat yang berikutnya, yakni ayat yang ke-11 sampai ke-16. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك. Akan tetapi manusia ini dia tidak melakukan itu. Yakni dia tidak menggunakan hartanya dan nikmat-nikmat yang ada padanya untuk digunakan dalam ketaatan kepada Allah, untuk menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Maka Allah berfirman, falaqtahamal aqabah. Tidakkah dia, yakni manusia, menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Ai artinya lam yaqtahimha wa ya'bur 'alayha li'annahu muttabi'un lihawahu. Yakni artinya manusia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar tersebut, dan dia tidak melintas jalan tersebut. Li'annahu muttabi'un lihawa, karena manusia itu dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa hadhihi al-aqabatu shadidatun 'alayhi, dan jalan yang mendaki lagi sukar ini shadidatun 'alayhi, sangatlah sulit, sangatlah berat bagi dia. Yakni bahwa setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam nikmatnya berupa harta dan yang lainnya, kemudian Allah juga menunjukkan kepadanya jalan yang baik dan jalan yang buruk. Maka falaqtahamal aqabah, tidakkah dia yaitu manusia menempuh jalan yang aqobah, menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Al-aqobah artinya at-tariqul murtafi fil jabal, jalan yang tinggi ya, di pegunungan ya. Ini namanya aqobah ya. Jalan yang tinggi di gunung dinamakan aqobah. Yang demikian karena mengerjakan kebaikan itu perlu untuk su'ud, perlu nanjak ya. Perlu untuk naik atau menanjak ya. Jalan menuju kebaikan atau jalan melakukan kebaikan juga perlu adanya kesabaran ya. Surga itu tinggi ya. Perlu untuk di upayakan dengan cara menaiki ya, atau menanjaki, dan butuh untuk sabar ya. Yakni dengan melakukan berbagai macam amal soleh ya. Adapun neraka ya, waliyadu billah, maka neraka itu safilah, berada di bawah ya. Nah, untuk masuk ke neraka tinggal menjerumuskan diri ya, turun ke bawah ya. Tidak perlu adanya perjuangan, pengorbanan dan seterusnya. Adapun surga ya, maka seseorang harus berjuang ya, harus naik, harus nanjak. Dia harus melewati jalan yang tinggi tadi, aqobah, yang tinggi, menanjak lagi terjal. Karena amalan-amalan yang mengantarkan ke dalam surga, padanya terdapat masyakkah, butuh kesabaran, butuh perjuangan, butuh pengorbanan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk meraih al-jannah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini dengan nama al-aqobah. Falak tahamal aqobah. Tidakkah manusia menempuh aqobah ini? Jalan yang tinggi ya, jalan yang sukar untuk dilalui ya. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatil nar bis syahwat. Jalan menuju surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai ya. Makarih, enggak boleh ini, na'am, enggak boleh ini, enggak boleh itu, dan seterusnya. Harus melakukan ini, harus melakukan itu. Yani harus taat kepada Allah Azza wa Jal. Wa huffatin nar bisyahwat. Sedangkan jalan menuju an-nar itu dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan. Sehingga al-jannah tahtaj ila su'ud wa ila sabr. Menuju surga itu butuh untuk naik, mendaki ya, dan butuh untuk sabar, yakni dengan melakukan al-a'malus salihah, amalan-amalan soleh ya. Kemudian ayat selanjutnya, Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apa itu Aqabah? Kemudian ayat yang setelahnya Allah jelaskan apa itu Aqabah. Allah katakan ayat selanjutnya, ayat yang ke-13 ya. Fakku raqabah. Nah, di antara Aqabah, jalan yang mendaki lagi sukar itu ya. Fakku raqabah. Membebaskan raqabah, membebaskan budak dari perbudakan. Ini termasuk apa? Naam, proses mendaki jalan yang terjal tadi, jalan yang mendaki lagi sukar tadi. Ya. Yakni fakku raqabah, membebaskan budak dari perbudakan dengan cara apa? At-tasadduq, dengan cara bersedekah. Ya. Membebaskan budak. Nah, qala asy-syekh As-Sa'di rahimahullahu taala ai fakkuha min ar-riq bi itqiha aw musa'adatiha ala ada'i kitabatiha, yakni membebaskan budak dari perbudakan ya, dengan cara membebaskan ya, yakni memerdekakan budak ya, atau dengan cara membantu budak tersebut untuk menebus dirinya ya, yang tebusan tersebut nanti dibayarkan ke majikannya ya. Wa min babi aula fikakul asiril muslim indal kuffar. Dan yang lebih utama lagi, ya, dan ini termasuk dari membebaskan raqabah, makna membebaskan raqabah, yakni fikakul asiril muslim, membebaskan tawanan muslim yang ada di tangan orang-orang kafir. Ya. Yakni seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Ya. Ini termasuk salah satu ya, al-aqabah, jalan yang mendaki yang sukar. Falaqtaham al-aqabah, tidakkah manusia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar itu? Wa ma adraka mal aqabah, tahukah engkau apa itu jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakku raqabah, yaitu membebaskan budak, yakni bersedekah. Ya, dengan cara memerdekakan budak atau membantu budak yang sedang menebus dirinya ya, agar supaya bebas, maka dibantu. Dibantu dengan apa? Dengan harta ya. Dibantu dengan harta. Bisa juga dengan membeli budak ya, dengan hartanya kemudian dibebaskan ya. Nah, ini dikatakan jalan yang terjal ya, karena ini harus mengeluarkan harta. Ya. Sedangkan harta itu sangat dicintai oleh jiwa. Ya. Sehingga sulit untuk mengeluarkannya. Nah, sulit. Butuh perjuangan ya untuk mengeluarkannya. Ya. Dan yang lebih ajib lagi adalah bahwasannya seseorang dia sulit untuk mengeluarkan hartanya untuk ketaatan kepada Allah, namun dia mudah untuk mengeluarkan hartanya untuk kepentingan syahwatnya dan hal-hal yang diharamkan. Mudah untuk mengeluarkan itu. Tapi untuk sumbangan ini, sumbangan itu dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, berat untuk mengeluarkannya. Ajib ini. Kadang manusia sangat mudah untuk membelanjakan hartanya pada perkara-perkara yang la'ib lahu, ya. Hal-hal yang melalaikan, ya. Yang sesuai dengan syahwatnya. Bahkan berjuta-juta dia bisa mengeluarkan untuk itu, ya. Mudah bagi dia. Tapi ketika urusannya adalah urusan sabilil khair, ya, jalan kebaikan, jalan ketaatan, tiba-tiba berat untuk mengeluarkan walaupun hanya sekian rupiah, ya. Walaupun hanya 1.000 rupiah, berat. Ini menunjukkan apa? Mengeluarkan harta untuk ketaatan ini yahtaj ila iqtiham, butuh perjuangan, pengorbanan, fakku raqabah. Ya, di antara mendaki jalan yang sukar, yang mendaki jalan yang na'am sulit lagi sukar tersebut adalah fakku raqabah. Membebaskan budak. Kemudian di antara jalan yang mendaki lagi sukar adalah ayat yang selanjutnya, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberikan makan fi yaumin dzi masghabah, pada hari di saat melandanya bencana kelaparan. Yakni memberikan makan kepada orang lain di saat-saat sangat dibutuhkan bantuan tersebut, ya. Karena kondisinya kondisi yaumin dzimas ghabah, sedang terjadi bencana kelaparan, ya. Ai maja'atin syadidah, yakni hari-hari kelaparan yang sangat, kelaparan yang hebat. Bi an yut'ima waqtal hajati ashaddan nas hajatan, yakni dengan memberikan makan kepada manusia di saat manusia sangat membutuhkan bantuan makanan tersebut. Dan ketika memberikan bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan, ini manfaatnya akan sangat besar, ya. Manfaatnya akan sangat besar karena sedang dibutuhkan, ya. Adapun memberikan bantuan kepada orang yang berkecukupan, ya. Apalagi dia orang kaya, ya. Maka manfaatnya kecil, ya. Namun ketika diberikan kepada fakir miskin, maka manfaatnya sangat besar, yakni bagi si fakir dan miskin tersebut. Ya. Maka di saat-saat terjadi masghabah, yakni hari-hari terjadinya kelaparan, ya, maka sangat dibutuhkan uluran tangan dari mereka yang memiliki kelebihan harta. Ya. Nah, mengeluarkan harta untuk diberikan kepada orang lain untuk makan fakir miskin, ya. Ini kadang berat, ya. Apalagi di saat-saat sedang membutuhkan, ya. Nah, saat paceklik yang dia sendiri pun jaga-jaga, ya. Ini stok makanan tinggal sekian nih. Ya. sehingga berat untuk mengeluarkan tadi hartanya atau makanannya untuk diberikan kepada orang lain, sehingga butuh perjuangan, pengorbanan untuk melakukan ini, mengeluarkan harta untuk fakir miskin. Falaqtahamal aqobah wama adraka mal aqobah fakku raqobah au it'amun fi yaumin dhi masqobah. Khususnya pada saat-saat ini, ya. Nah, ya mungkin manusia sedang kesulitan karena masih terdampak efek pandemi, ya. Nah, banyak orang yang berpenghasilan pas-pasan hanya dalam sehari kerja mungkin habis untuk hari itu juga, ya. Nah, hasil kerjanya, ya, agak perlu untuk dibantu. Ya. Disinilah para pemilik harta diuji. Ya. Maukah dia mengeluarkan hartanya untuk membantu saudaranya? Ya. Nah, ataukah hartanya untuk dimakan sendiri, untuk dia dan kerabatnya atau keluarganya? It'amun fi yaumin dhi masqabah. Khususnya lagi di bulan puasa ini, ya. Bulan puasa yang tentunya bulan yang penuh keberkahan padanya. Bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala, ya. Besar pahalanya memberikan makan kepada orang yang berpuasa, ya. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrih. Ghair annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, ya, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Ya. Subhanallah, keutamanya besar. Ya. Udah tahu keutamanya besar ini, tapi untuk mengeluarkan masih sulit karena mengeluarkan harta untuk sabilil khair, untuk jalan-jalan kebaikan, jalan ketaatan, itu butuh pengorbanan, ya. Butuh perjuangan, butuh keberanian, ya. Nah, untuk mengatakan dah selama 30 hari saya yang handle makannya para santri, buka puasanya. Ini butuh keberanian, ya. 30 hari loh. Atau enggak usah 30 hari lah. Sehari lah. Udah sehari ini santri dan ikhwan tanggungan saya. Buka puasanya. Hari besoknya ikhwan yang lain. Hari besoknya ikhwan yang lain. Kan 30 hari nanti. Masya Allah. Tinggal hubungi panitia nanti. Sekali buka berapa? Ya. Dan sekali lagi tadi, untuk mengeluarkan uang untuk kebaikan, jalan ketaatan, ini butuh perjuangan. Ya. Butuh keberanian. Ini kok dengung, ya? Kemudian yang selanjutnya, ayat yang selanjutnya. Yatiman dza maqrabah. Termasuk mendaki jalan yang mendaki lagi sukar itu adalah yatiman dza maqrabah. Memberi makan kepada anak yatim. Zamaqrobah, yang masih ada hubungan kekerabatan. ay jami'an baina kaunihi yatiman wa faqiran za qarabah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, yakni anak yatim yang terkumpul padanya na'am kondisi yatim, fakir, dan dia masih termasuk kerabatnya. Kalau bersedekah kepada anak yatim yang seperti ini, maka dia mendapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silah, menyambung hubungan kekerabatan. Kalau bersedekah kepada selain kerabat, hanya mendapat pahala sedekah. As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Wa 'ala dzir rahim itsnatan. Sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada seorang miskin itu sedekah. Sedangkan bersedekah kepada orang miskin yang karib kerabat, maka ada dua keutamaan. Keutamaan sedekah dan keutamaan silah, menyambung hubungan kekerabatan. Allah katakan yatiman dza maqrabah, atau memberi makan kepada anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan. Ini dahulu yang didahulukan. Ini maknanya, ini dulu yang didahulukan. Anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan. Setelah itu, anak yatim yang tidak ada hubungan kekerabatan. Ini maknanya. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia dewasa. Ya. Nah, sebelum dia dewasa. Adapun kalau sudah dewasa, sudah balig, maka sudah bukan yatim lagi. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yutma ba'da ihtilamin. Tidak ada keyatiman ya, setelah ihtilam, setelah dewasa. Hadis rawahu Abu Daud dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, anak yatim yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balig ya. Ini butuh uluran tangan dari kerabatnya atau orang lain ya. Butuh bantuan, butuh pertolongan ya. Butuh untuk diurus ya, keperluan-keperluan hidupnya. Butuh untuk diurus makanannya, pakaiannya, pendidikannya, dan seterusnya. Butuh untuk diurus harta ya, warisan yang mungkin dia peroleh ya, dan seterusnya. Intinya anak yatim butuh bimbingan, butuh pemeliharaan ya. Nah, butuh untuk dibantu dan ditolong ya. Sehingga sangat besar pahala membantu dan menolong anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa asyara bi usbu'aini as-sabbabah wallati taliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang yang memelihara anak yatim atau yang mengurusi anak yatim itu seperti dua jari ini di dalam surga. Beliau kemudian mengisyaratkan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan yang setelahnya, yakni jari tengah. Yakni sangat dekatnya. Nah, orang yang memelihara dan mengurusi anak yatim ketika di dunia ya, sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jannah, di dalam surga. Ya. Nah, sehingga bersedekah kepada anak yatim, memberi makan kepada anak yatim, ini termasuk sedekah atau jenis sedekah yang paling utama. Nah, karena dia termasuk orang yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Kemudian ayat yang selanjutnya, au miskinan dza matsrabah, atau memberi makan kepada orang miskin dza matsrabah, yang sangat miskin, orang miskin yang sangat miskin atau sangat fakir. Nah, qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, au miskinan dza matsrabah ai qad laziqa bitturab min al-hajati wadh-dharurah, atau seorang miskin yang sangat fakir, dza matsrabah, matsrabah dari turab, tanah, artinya qad laziqa bitturab, seorang miskin yang telah menempel ke tanah, yakni yang tangannya telah menempel ke tanah, min al-hajati wadh-dharurah, karena sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Nah, ini makna miskin za matsrabah. Al-miskin, seorang yang miskin, ini keadaannya lebih baik daripada seorang yang fakir. Karena seorang yang miskin dia memiliki sebagian kebutuhan yang diperlukan. Ada keperluan atau dia memiliki hal-hal yang dia butuhkan tapi gak mencukupi. Ini miskin. Tapi kalau fakir, ini yang sama sekali tidak memiliki apa-apa. Al-faqir huwa alladhi la yajidu syai'a. Dan yang dimaksud dengan miskin za matsrabah di sini adalah miskin yang sangat fakir, yang telah menempel tangannya di tanah, min syiddatil ju' karena sangat laparnya, wa min syiddatil hajah dan karena sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan, sampai menempel di tanah. Au miskinan dza matsrabah, seorang miskin yang sudah menempel ke tanah, artinya miskin yang sangat miskin, yang sampai dia menempel ke tanah karena sangat lapar. Maka hendaklah orang yang hendak bersedekah dia teliti, teliti mana yang sangat membutuhkan bantuan tersebut dan mana yang tidak, dan hendaklah dia mendahulukan yang sangat membutuhkan tadi, seorang miskin atau seorang fakir, Ini semua, yakni faqqu raqabah, membebaskan budak. Kemudian it'amun fi yaumin dzi masqabah, memberi makan di hari-hari terjadinya bencana kelaparan, memberi makan kepada manusia. Kemudian yatiman dza maqrabah, memberi makan juga kepada anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan. Au miskinan dza matsrabah, atau memberi makan kepada orang miskin yang sangat fakir. Ini semua faqqu raqabah au it'amun fi yaumin dzi masqabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matsrabah, ini semua adalah al-aqabah. Jalan yang mendaki lagi sukar tadi. Barang siapa yang mendaki jalan yang mendaki tersebut lagi sukar tersebut, atau barang siapa yang telah melakukan ini, yang telah membebaskan budak atau memberi makan di saat-saat bencana kelaparan atau memberi makan kepada anak yatim, kepada orang miskin, maka apa? Iktahamal aqabah, maka dia telah, berarti dia telah mendaki jalan yang sukar tersebut. Dan kebanyakan manusia ya, tidak sampai kepada naam derajat ini, ya. Lemah mereka untuk mencapai kepada derajat ini, untuk menempuh jalan yang mendaki lagi sukar tersebut, ya. Kebanyakan manusia lemah. Nah, ya, karena ini berat, harus mengeluarkan harta, ya. Butuh perjuangan dan pengorbanan, ya, untuk mengeluarkan harta tersebut. Nah, dan juga karena sebab apa? Kebanyakan manusia itu bakhil dengan hartanya. Ya. Kebanyakan mereka bakhil, ataupun kalaupun mereka mengeluarkan hartanya, ya, maka tujuannya adalah untuk riya, supaya dilihat oleh orang. Nah, sehingga kalau nyumbang harus, ya, diviralkan. Nah, atau yang semisalnya, ya, riya dan sum'ah. Nah, demikian keadaan kebanyakan manusia, ya. Sehingga na'am, menempuh jalan yang mendaki lagi sukar itu berat, ya. Sehingga Allah ingatkan, ya, dalam surat ini, falaqtahamal aqabah. Tidakkah manusia dengan harta dan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, tidakkah mereka menempuh jalan aqabah, jalan yang mendaki lagi sukar? Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa itu jalan yang mendaki lagi sukar? Faqraqabah, yakni membebaskan budak dari perbudakan, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan kepada manusia di saat terjadinya bencana kelaparan. Yatiman dha maqrabah, atau memberi makan kepada anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan. Au miskinan dha matrabah, atau memberi makan kepada anak miskin atau orang miskin yang sangat fakir. Nah, baik, selesai tafsir ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16 dari surat Al-Balad. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Insyaallah ayat yang berikutnya sampai selesai kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.